Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد الحمد لله فدا malam hari ini kita bisa bermajlis kembali melanjutkan pembahasan kitab Tauhid pada bab minasyirki iradatul insan di amali dunia, termasuk dari kesyirikan adalah keinginan seseorang dari amal yang dia lakukan itu untuk mendapatkan dunia. Dan telah kita sampaikan pembagiannya, orang yang beramal yang dia maksudkan amalan itu untuk dunia, ada yang murni amalan saleh yang dia lakukan murni untuk mendapatkan dunia, tidak ada sama sekali keinginan mendapatkan wajah Allah, untuk mendapatkan akhirat. Dan ada orang yang beramal dari amal saleh, amal kebaikan yang dilakukan, tidak dia mengharapkan wajah Allah dan juga tidak mengharapkan dunia, karena senang dengan amalan tersebut. Dan ada golongan yang ketiga, ada yang mengamalkan amalan saleh dan mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Dan ada beberapa keadaan yang disebutkan sebagaimana kita jelaskan pada pertemuan yang lalu. Yang pertama, ada orang yang beramal karena mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala, dan dia menjadikannya itu hanya sebagai wasilah, bukanlah puncak dan maksudnya untuk mendapatkan dunia, bukanlah keinginan yang kadang bersama saleh itu. Nah, ayakuna iradatu wajhillahi wasilatan, dia jadikan amal salehnya untuk mendapatkan wajah Allah itu sebagai wasilah saja. La ghaya qasdan, bukan dia puncak dan tujuan utamanya. Ada orang yang beramal saleh, harapkan wajah Allah, namun dia tidak mengharapkan pahala ukhrawiyah. Dan juga ada orang yang beramal saleh, mengharapkan wajah Allah yang merupakan tujuan utamanya, puncak dari amalannya, namun di dalam amal saleh itu ada kemanfaatan dunia, ada kemanfaatan dunia. Dan ini beberapa keadaan Kalau memang amal saleh disebutkan dalam nas dari Al-Quran atau dari Sunnah Rasulullah SAW menyebutkan manfaat duniawiya di balik itu, maka orangnya tidaklah dikatakan melakukan kesyirikan dan tidak mendapatkan dosa baginya. Seperti orang yang berjihad untuk bila ikhlas kepada Allah dan dia mendapatkan ghanimah, dia mendapatkan harta, tidaklah amalan yang dilakukan itu dicela mendapatkan dosa dan bukan kesyirikan, namun disebutkan dia tidak mendapatkan ajar yang sempurna karena ada ghanimah di balik itu yang dia ingin dapatkan. Kemudian yang kedua, ada orang beramal saleh, dia mengharapkan wajah Allah, namun juga dia mengharapkan keuntungan kemanfaatan duniawiyah, namun tidak disebutkan dalam syariat bahwasanya amal tersebut ada kemanfaatan dunia di balik itu. Dan syarat di dalam mendorong untuk mendapatkan itu, maka yang seperti ini, orang yang mengamalkan salat, salat, puasa untuk mendapatkan manfaat dunia, puasa supaya badannya sehat, supaya badannya kurus, atau salat supaya badannya sehat, maka orang yang beramal seperti ini disebutkan dia melakukan satu kesyirikan. Dan tidak boleh seseorang mengamalkan amal saleh untuk mendapatkan keuntungan dunia. Kemudian yang ketiga, bahwasanya orang melakukan amal saleh mimma yakunu fihi ju'l, yang dalam amal saleh itu ada ju'l, ada upah. Misalnya seorang yang menjadi muadzin amal saleh, ada upah, dibayar, diangkat menjadi imam masjid, ada upahnya, dibayar. Maka seperti ini disebutkan oleh Imam Sa'di rahimahullah, ada pun orang yang beramal karena Allah subhanahu wa ta'ala semata dan mengikhlaskan amalannya itu dengan amalannya keikhlasan yang sempurna, lakinnahu tabdia, mengambil dari amalannya itu ju'lan, ada upah, ada upah, dan dia menjadikan upah dari amal saleh itu untuk membantu dia dalam beramal dan membantu dia dalam agamanya. Maka yang seperti ini tidaklah mengapa, tidaklah mengapa, la yadur akhdhu imanihi, tidak memudaratkan keimanannya ketika dia mengambil ju'l tersebut. Kenapa? Karena niatnya bukan untuk mendapatkan dunia, dia ingin mendapatkan ajal Allah subhanahu wa ta'ala dari maaf dunia dia, dari imamnya dia, dari mengajarnya dia. Ada pun yang mendapatkan kemanfaatan dunia dan dia ambil kemanfaatan untuk upah gaji, maka tidak mendapatkan keimanannya. Ini yang disebutkan pembahasan tentang orang yang beramal dari amalan saleh itu untuk mendapatkan dunia. Kemudian kita kembali ke kitab Qala al-Mufassir rahimahullahu taala wa qawluhu taala Allah subhanahu wa taala bismillah man kana yuridu al-hayata ad-dunya wa zinataha tuwaffi ilayhim a'malahum wa hum fiha la yubkhasun أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وهبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. الله سبحانه وتعالى berfirman dalam surah Hud ayat 15 dan 16, man kana yuridu hayata dunia, barang siapa yang menghendaki atau menginginkan kehidupan dunia, wa zinataha, dan perhiasannya, perhiasan dunia, wa fi ilaihim ma'amalahum, maka kami berikan kepada mereka balasan dari amal-amal mereka. Wahum fiha la yukhasun, dan mereka tidak dikurangi dari hasil usahanya itu. Dari dunia dapat dunia. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepadanya apa yang diinginkan dari dunia, tidak dikurangi. Ulaika alladzina laysa lahum fil akhirati illa an-nar, mereka itulah orang-orang yang bagi mereka tidak mendapatkan bagian di akhirat kecuali an-nar, kecuali an-nar. Wa hadza ma sanu fiha, dan gugur apa yang telah mereka kerjakan di dalamnya. Wabatul ma'am ya'malun, dan batalah babillah, batal dari apa-apa yang mereka amalkan itu, tidak mendapatkan balasan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dia beramal di dunia ini, kerja, beramal dengan amalan saleh hanya untuk mendapatkan dunia saja. Tidak ada keinginan, harapan untuk mendapatkan bagian dari akhirat. Syarah dari ayat ini, berkata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, man kana yuridu hayata dunia, barang siapa yang mendaki kehidupan dunia, sawabuha, balasan dunia, wazinazaha, dan perhiasannya, malaha, apa-apa yang ada dalam dunia ini, wafir lahum sawaba ma'lahum, disihati wa surur fil mal, wal ahl wal walad. Kami akan berikan, kata Allah subhanahu wa ta'ala, waktu kami berikan kepada mereka thawab amali, balasan dari amalan mereka, dengan sihat, disihat, diberikan kesehatan, as-surur fil mal, dan diberikan as-surur, kegembiraan di dalam harta. Allah berikan kepada mereka harta yang jahat, ini ada bergembira dengan wal ahl, demikian juga surur di ahl, gembira pada keluarga, anak-anaknya, jadi berikan apa yang diinginkan. Wa hum fiha la yukhasun, dalam keadaan la yang khusun, tidak berkurang dari apa yang mereka cari, apa mereka inginkan itu. Summa nasakhat, kemudian ayat ini dinasakh, dihapus hukumnya dengan ayat yang lain, man kana yuridu al-ajlata ajalna lahu fiha ma nasha'u liman nurid, barang siapa yang lazim ajilah, kehidupan ajilah, kehidupan yang segera, kehidupan dunia, ajalna lahu, kami segerakan kepadanya apa yang diinginkan itu di dunia ini, mana jauh dengan diri kepada siapa yang akan dikendali kami berikan. Dan disebutkan di sini oleh Ibn Abbas, ayat ini dihapus dengan ayat maka na'idul ajilah, barang siapa yang mendaki kehidupan dunia kami berikan kepadanya. Kehidupan dunia itu mana syah, apa yang kami kehendaki, liman yurid, dan kepada siapa yang kami kehendaki, tidak secara mutlak. Kalau dalam ayat yang pertama, barang siapa yang mendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, kami akan berikan balasan kepada mereka apa yang dia inginkan itu dan tidak dikurangi balasannya. Lalu ayat ini menghapus iman dalamnya. Allah mengatakan barang siapa yang lagi ada di depan dunia, jalna, kami segerakan kepadanya. Jadi keinginan di dalam dunia tetap mana siapa apa yang kami kendaki dan kepada siapa yang kami kendaki, tidak semuanya diberikan, tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikannya kepada siapa yang kendaki dan berapa yang dikendaki Allah Subhanahu wa taala. Nah, di dalam ayat ini al-ulama menyebutkan bahwasanya kepada siapa ayat ini diturunkan, barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya diberikan kepada dunia ini dan tidak diberikan, tetapi mereka tidak mendapatkan bagian di akhirat kecuali neraka dan telah gugur dari amal-amalnya itu dan telah batal apa-apa yang mereka amalkan. Siapa yang dimaksudkan di sini? Siapa orangnya? Maka ulama ada beberapa pendapat terkait siapa yang dimaksudkan dalam ayat ini. Apakah orang kafir? Ataukah orang mukmin juga? Ataukah seluruh manusia? Maka di sini ada beberapa pendapat. Yang pertama, bahwasanya ayat ini ammah di jami'il khalqi. Ayat ini mencakup seluruh makhluk. Dan ini pendapat al-Ansari, kebanyakan pendapat kebanyakan dari Mufassirin Umar bin Al-Jauzi dalam kitab Zadul Al-Masir Tafsir Ibn Al-Jauzi, bahwasanya ayat ini umum mencakup seluruh makhluk, seluruh manusia, apakah itu mukmin atau kafir. Siapa yang mendaki kehidupan dunia, dunia saja yang diinginkan dia cari, dia akan dapatkan dunia dan perhiasan dunia tidak dikurangi, tetapi tidak dapatkan dimasukkan ke dalam an-nar, tidak mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Pendapat yang kedua mengatakan bahwasanya ayat ini terkait dengan ahli kiblat. Ahli kiblat orang-orang yang mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ahli iman, ahli iman. Ini pendapat yang menambat, jahil. Mereka adalah ahli riya. ahlu riya. Masuk dalamnya kaum muslimin yang mereka beramal karena riya, bukan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Man 'amila salihan min nahyi iman min ghairi taqwa usila lahu thawabu 'amalihi fid dunya. Barang siapa yang beramal saleh dari ahli iman min ghairi taqwa, tanpa takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak dia ikhlas beramal kepada Allah, Allah Subhanahu wa taala akan menjegerakan baginya pahala dari amalnya itu di dunia, jikan dunia. Namun tidak mendapatkan bagian di akhirat. Kemudian yang ketiga, bahwasanya ayat ini turun kepada orang-orang kafir, orang kafir saja, bukan orang mukmin, hanya orang-orang kafir. Dan ini yang dipidu oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala, bahwasanya ayat ini turun kepada mereka orang kafir. Namun disebutkan tadi oleh Al-Jauzi, pendapat mayoritas dari ulama mufassirin bahwasanya ayat ini umum mencakup orang kafir dan orang yang beriman juga, tak mukmin. Tetapi disebutkan oleh Saleh Al-Syekh pada pertemuan yang lalu disampaikan, yang seperti ini hampir-hampir tidak didapati pada diri orang mukmin. Bahwasanya amalannya itu tidak ada sama sekali menginginkan wajah Allah, tidak ada sama sekali menginginkan pahala dari Allah. Ini hampir-hampir tidak didapati pada diri orang mukmin. Selama orang beriman kepada Allah, dia keinginannya beramal itu dapatkan pahala dimasukkan ke dalam jannah, tidak dimasukkan ke dalam annab. Beda orang kafir, akal tidak ada keinginannya beramal untuk mendapatkan akhirat dunia saja. Nah, disebutkan dalam sebuah hadis dan Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, terkait orang yang beramal amal saleh tetapi niatnya bukan karena mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan pahala dari Allah, tetapi dia mengharapkan karena yang lain, imma pujian manusia atau imma dunia, bukan ikhlas. Disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah tabaraka wa taala idza kana yawm al-qiyamah nazala ila al-qiyamah, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala di yaum al-qiyamah nanti nazala ila ahli qiyamah yaqdi bainahum, Allah Subhanahu wa taala turun kepada enam ahli al-qiyamah, pada manusia yang berkumpul, dikumpulkan di yaum al-qiyamah nanti pada mahsyar. Ketika Allah datang, wajah Rabbuka wal malaku saffa, ketika Rabbu datang untuk memutuskan perkara di antara hamba-hamba dalam keadaan malaikat bersaf-saf, Wa kullu ummatin jathiyah, dan setiap umat itu pada kelompoknya masing-masing. Umatnya Rasulullah, kelompoknya umat Rasulullah, umatnya Nabi Isa, berkelompok juga. Tidak bercampur umat para Rasul, para Nabiya, masing-masing bersama dengan kelompoknya. فأول من يدعو به رجل جمع القرآن ورجل قتل في سبيل الله ورجل كثير المال. Dan orang yang pertama kali dipanggil diputuskan perkara. رجل, seorang laki-laki jamع القرآن, telah mengumpulkan Al-Quran, belajar menghafal, mengajarkan Al-Quran. Warajul kutila bisa bidillah, dan seorang laki-laki yang dia terbunuh bisa bidillah. Warajul kadrul mal, dan seorang laki-laki yang diberi harta banyak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tiga orang yang pertama diputuskan perkara. Awalama yuqadha yawmal qiyamah, lafaz yang lain. Awalama yuqadha yawmal qiyamah, pertama kali diputuskan perkaranya yawmal qiyamah ini. Wa yaqulu Allahu al-qari. Maka Allah Subhanahu wa taala berkata kepada al-qari. Qari, membaca Al-Qur'an, orang belajar Al-Quran, kemudian dia mengajarkan Al-Quran supaya dikatakan dia ma'arif, dia ahli membaca Al-Quran. Alam alimuka ma'anzalkula Rasul, bukankah telah mengajarkan kepadamu apa yang aku turunkan kepada Rasul? Qala bala ya Rab. Dia mengatakan bala tentu ya Rab. Qal famada amilta fima alimta. Maka Allah mengatakan famada amilta fima alimta. Apa yang kamu amalkan dari ilmu yang kau ketahui? Apa yang kamu amalkan dari apa yang kau tahu? Qala kuntu aqumu wa na'al-layli wa na'an-nahar. Maka orang mengatakan kuntu aqumu wa na'al-layli, aku bangkit di sepanjang malam dan di sepanjang hari. Aku beribadah kepada membaca Quran dalam salat. Fayaqulullahu lah, Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan kepadanya, kadabta, kamu dusta. Wataqulahul malaika, dan malaikat pun berkata kepada orang ini, kadabta, kamu dusta. Wayaqulullahu lahu, dan Allah berkata kepadanya, bal arabta ayyukal kulan qarih, bahkan kau ingin bahwasanya kau dikatakan si fulan itu seorang qari, seorang ahli membaca Al-Quran, bukan karena ikhlas dia mempelajari Al-Quran untuk mengajarkan kepada manusia, tetapi supaya dijuluki qari, orang yang ahli baca Al-Quran, belajar berbagai macam qiraah, belajar lantunan-lantunan Al-Quran juga fasih dan bagus. Yang ini satu supaya dikatakan kor, bisa ikut lomba kemudian mendapatkan juara di mana-mana. Waqad qila, dan sudah dikatakan demikian itu, orang mengenal engkau sebagai seorang kor. Wa yu'ti di sahibul mal yang pertama. Dan didatangkan di sahibul mal, orang yang memiliki harta, harta yang banyak, Allah berikan kepadanya rezeki berupa harta yang banyak. Fa yaqulullahu lahu, maka Allah Subhanahu wa taala berkata kepada orang ini, orang kaya, alam wasi'aka, alam wasi' alaika, bukankah aku telah melapangkan kepadamu, meluaskan kepadamu rezeki yang banyak, hatta lam adaka tahtaju ila ahadin, sampai aku tidak membiarkan engkau butuh kepada seorang pun, karena kamu sudah punya harta yang banyak, maka kamu tidak butuh kepada seorang. Qala bala ya rab, maka orang itu mengakui, tentu ya rab. Qala bama alimta bima ataitu, Allah mengatakan kepadanya, apa yang kamu lakukan, amalkan dari apa yang aku berikan kepadamu berupa harta yang banyak. Kuntu asilu warrahim, orang ini mengatakan, aku menyambung silaturahim, wa tasaddaq, dan aku bersedekah dari harta itu. Fayaqulullahu ta'ala kadzabta, aw taqulu lahul malaika kadzabta, Allah Subhanahu wa taala pun mengatakan kepada orang ini, dusta kau. Demikian juga malaikat mengatakan kepadanya, dusta, kamu dusta. Bukan kamu berlimpah itu karena Allah Subhanahu wa taala. Tetapi wa yaqul Allah bal aratta yuqal la tuwat. Nah, ini yang dia harapkan, dia menyambung silaturahim, dia berinfak supaya dikatakan si fulan itu cuan, dari dermawan, si fulan dermawan, suka membantu, suka membantu. Bapak deki dan sungguh telah dikatakan demikian itu padanya. Manusia memanggil dan mengenal orang ini sebagai jawad, dermawan orang ini. Dia berinfak hanya supaya dikenal orang yang dermawan, bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Niatnya tidak ikhlas, niatnya ingin pujian manusia. Wa qad qil, dan sungguh dikatakan, si fulan itu dermawan. Wa yu'ti billadhi qutila fi sabilillah, datangkan orang yang terbunuh di jalan Allah Subhanahu wa taala, terbunuh di medan perang. Fa yuqalu lahu, dan dikatakan kepada orang ini, bama bimada qutilta, kenapa kamu terbunuh? Fa yaqul, orang ini mengatakan, umirtu bil jihad fi sabilik fa qataltu hatta qutiltu. Dia mengatakan, aku diperintah untuk berjihad di jalanmu, berjihad fi sabilillah, melawan orang kafir. Fa qataltu, lalu berperang, berjihad, hatta qutiltu, hingga aku terbunuh. Fayaqul Allah lahu, Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepadanya, dusta kamu. Wa taqul malailahu malaika, dan malaikat mengatakan kepadanya, kadzabta, kamu dusta. Wa yaqul Allah lahu, dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepadanya, bal aratta ayqal fulan jadi, bahkan kamu ingin supaya kamu dikatakan fulan sebagai seorang yang pemberani. Ini tujuan yang dia berperang, supaya dikenal fulan pemberani, bukan karena ingin memperjuangkan agama Allah, la kalimatillah, menunjukkan kalimat Allah, tapi supaya dikenal pemberani, buat satria. Faqad qila dzalika, Dikatakan yang demikian itu orang pun mengenal dia sebagai seorang yang berani. Semua darab Rasulullah berdalil al-Bukhari kemudian Rasulullah mukul kedua lututnya. Faqala lazam mengatakan ya Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah, ulaika as-salasa, mereka tiga orang ini awwalu khalqillah ta'ala tus'abu bihim an-nar, makhluk Allah subhanahu wa ta'ala yang pertama kali dinyalakan kepada mereka an-nar yaumul qiyamah. Apa sebabnya? Padahal amalan yang disebutkan di sini adalah amalan paling utama, jihad fisabilillah, belajar Quran, mengajarkan Quran, membaca Al-Quran adalah amalan-amalan utama. Mungkin juga berinfak, bersedekah, amalan-amalan yang dituntunkan, dianjurkan. Namun orang tersebut, tiga orang tersebut dimasukkan ke dalam neraka, bahkan disebutkan makhluk yang pertama kali dinyalakan kepadanya neraka. Kenapa? Karena tidak ikhlas, karena ingin mendapatkan tujuan ujian manusia riya. Kemudian disebutkan Syekh, faqad su'ila Syekhina al-musannif an hadhihi al-ayah, telah ditanyakan, ditanya Syekh kami al-musannif yaitu Syekh Muhammad bin Wahab, kata beliau Syekh Abdul Rahman Hasan, su'ila Syekhina al-musannif rahimahullah an hadhihi al-ayah, tentang ayat ini ditanya. Fa'ajaba bima hasiluhu, beliau pun menjawab tentang ayat ini. Kita bacakan tadi, kana yuridu hayata dunya wa zinataha wa ilayhi ma lahum fiha wa la yaqsun ulaika alladhina laysa lahum fil akhirati jannah wa hadha ma asana wa batilu ma kanu ya'malun. Beliau menjawab, kesimpulannya bahwasanya dzikra min salaf fi anwa, disebutkan dari salaf tentang ayat ini anwa mimma yaqulu an-nas al-yawm, berbagai macam dari apa yang dilakukan manusia pada hari ini. Wala ya'rifuna ma'nahu, dan mereka tidak memahami maknanya, mereka tidak memahami makna ayat ini. Di antaranya disebutkan pemindahan al-amal salih alladhi yaqaluhu kathirun minan nas ibtigha' wajhillah, amal salih yang kebanyakan manusia melakukannya, amal-amal saleh yang kebanyakan manusia melakukan amal saleh, ibtigha' wajhillah, dia mengharapkan wajah Allah berupa sedekah, salat, silaturahim, ihsan lan-nas, berbuat baik kepada manusia, wa tarkil zulmi, dan meninggalkan dari kezaliman, wa nahwi dzalik, dan yang semisal dari apa yang dilakukan manusia atau apa yang ditinggalkan oleh manusia khalisan lillah, ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Lakinahu, namun kata beliau, la yuridu thawaba fil akhirah, innama yuridu ayujajillahu bihifzi malihi wa tanziyatihi aw hifzi ahlihi wa iyalihi أو دام في أنيام عليهم ولا هم لو في طلب الجنة والحرب من النار، فهذا يؤتي ثواب عمله في الدنيا وليس له في الآخرة من نصيب. وهذا النوم ذكره ابن عباس كذب اليوم. Namun dia tidak menginginkan dari amal-amal saleh yang dia lakukan ibtigha' wajhillah, dia melakukan amal saleh tersebut karena dari wajah Allah Subhanahu wa taala, dari sedekah, salat, sedekah dan berbagai macam amal kebaikan yang dilakukan oleh manusia, alhamdulillah ikhlas untuk Allah dia beramal, bukan karena mau dipuji oleh manusia. Tetapi dia tidak menginginkan pahala di akhirat dari amal saleh yang dilakukan itu, tidak ada keinginan yang mendapatkan pahala di akhirat. Yang dia inginkan adalah agar Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan kepadanya berupa menjaga hartanya dan mengembangkan hartanya, agar supaya Allah Subhanahu wa taala menjaga keluarganya, atau Allah Subhanahu wa taala supaya tidak menyia-nyiakan terus-terus melanggengkan kenikmatan yang Allah berikan kepada mereka. Wala hamma lahu fi dhulul jannah, dan tidak ada hikmah, tidak ada keinginannya mengharapkan jannah dan menjauhkan diri dari an-nar. Fahada, maka seperti ini yu'ti thawabu amali di dunia, diberikan balasan dari amalnya di dunia, memang dijaga hartanya, kenikmatannya terus menerus, hartanya berkembang, diberikan keinginannya di dunia. Walaysa lahu fil akhirah min nasib, namun dia tidak mendapatkan di akhirat bagian, tidak dapat bagian, tidak dapat pahala di akhirat nanti. Kenapa? Karena dia tidak menginginkan pahala, tidak mengharapkan jannah. Dia beribadah kepada Allah supaya dijaga hartanya, supaya berkembang hartanya, supaya kenikmatannya langgeng, ya dicabut oleh Allah. Dia di dunia mendapatkan seperti itu, apa yang dia inginkan. Namun di akhirat laisa lahu nasib, tidak ada bagian baginya. Ini yang pertama, tentang keadaan manusia yang mereka itu beramal namun dia tidak memahami makna ayat ini. Jenis yang kedua, wa huwa al-akbar min awwal wa aqwa wa huwa alladhi dhakara mujahid al-ayah annaha nazalat fihi هو أن يعمل أعمالا صالحة ونية رياء الناس لا طلب ثواب الآخرة. Ini yang kedua, manusia beramal. Tadi beramal, dia mengikhlaskan amalannya kepada Allah, tapi dia tidak mengharapkan pahala akhirat, tidak mengharapkan jannah, hanya mengharapkan supaya hartanya dijaga, hartanya berkembang, kenikmatannya langgeng. Kemudian yang kedua, ini lebih besar lagi dari yang pertama dan lebih menakutkan, yang disebutkan oleh Mujahid Ibn Jabr dalam ayat bahwasanya annaha nazalat fi, ayat ini turun tentang orang-orang yang beramal saleh. Ramal saleh, wa niyatu riya'an nas, niatnya beramal soleh tersebut riya, untuk mencari pujian manusia. Jadi yang pertama ya karena Allah dia beramal. Kalau enggak, dia beramal benar riya, bukan karena Allah, tapi karena pujian manusia, itu yang dicari. Wala talab sawabil akhirah, dan juga dia tidak mengharapkan pahala akhirat. Sudah niatnya riya mendapatkan pujian dan tidak ada mengharapkan pahala akhirat. Jadi yang kedua, anau salim. Jenis yang ketiga, ayamal amalan saliha. Dia beramal amal saleh. Yaqbilu biha malan. Namun dia meniatkan amal saleh yang dia lakukan itu mal, harta, untuk mendapatkan harta dari amal salehnya. Misalnya ayahujja limalin yahuduhu lalillah, ya haji ibadah termasuk rukun Islam, hujja limalin, tapi dia berhajinya untuk mendapatkan harta bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Mungkin di sana ada kepentingan, bisa dia berbisnis sambil haji, dia mencari keuntungan, harta yang banyak di balik itu, dan itu yang dia inginkan, bukan karena hajinya. Hajinya wasilah saja, bukan karena Allah dia haji, tapi untuk mendapatkan harta. Atau seorang berhijrah untuk mendapatkan dunia indah dari negeri kafir ke negeri Islam, mengikut bersama kaum muslimin berhijrah, tapi hijrahnya itu bukan karena Allah dan Rasulnya, tetapi dia ingin mendapatkan bagian dari dunia supaya tempat hijrahnya itu bisa dapat dunia, bisa dia dagang, bisa dia mengumpulkan harta, bisa bikin rumah dan mendapatkan bagian-bagian perhiasan dunia yang lain. Aw imra'ah yatazawwajaha yatazawwajuha, atau dia ingin menikahi seorang wanita, hijrahnya bukan karena Allah dan Rasulnya tapi karena dunia, atau karena ingin menikah dengan seorang wanita. Jadi itu karena wanita itu hijrah, dia pun itu hijrah dengan tujuan supaya bisa menikahi wanita tersebut. Ayujahid ajil makanam, atau dia berjihad semata-mata dia berjihad karena ingin mendapatkan ghanimah. Ingin mendapatkan ghanimah. Ini semua beramal saleh, tetapi dunia yang diinginkan, bukan karena Allah dan Rasulnya. Waqad zakara aidan hadha an-naw fi tafsir al-ayah. Dan juga beliau Syekh Muhammad bin Wahab menyebutkan jenis ini yang termasuk di dalam penafsiran ayat seperti yata'allam ar-rajul yajli madrasati ahlihi, seorang menuntut ilmu yajli madrasati ahlihi, untuk madrasah keluarganya, aw maktabihim, atau dia menuntut ilmu untuk mencari penghasilan sebagai maksab mata pencaharian, atau dia menuntut ilmu supaya jadi riasa, ingin mencari kedudukan, kepemimpinan, jabatan, أو يتعلم القرآن ويواظب على الصلاة يجري وظيفة المسجد كما هو واجب كثير أو seorang yang belajar Al-Quran ويواظب dan dia baca Al-Quran dalam salat yang berbagus bacaannya yajri wazif al-masjid supaya diberikan jabatan di masjid, tugas di masjid, bisa jadi imam karena bacaan Al-Qur'annya. Ya tekun wazif, tekun baca Al-Qur'an dalam sholatnya, dia baca Al-Qur'an, dia jadi wazifah. Untuk apa? Untuk mendapatkan wazifah, tugas jabatan terbuka di masjid, bisa diangkat jadi imam. Ini masih juga di dalamnya saya menyebutkan, nah, termasuk dia jenis orang yang beramal saleh, dia jadi dunia, dia jadi mal, adalah orang yang belajar ilmu, ilmu itu dituntut tetapi tujuannya dijadikan sebagai maksab, mata pencarian, biar dia diangkat sebagai pegawai negeri misalnya, diangkat jadi imam masjid, tujuan ini supaya dapat uang. Ini jenis yang ketiga. Jenis yang keempat yang boleh disebutkan, ayamal bi ta'atil mukhlasan fi dzalika lillahi wa la syarika lahu. Dia mengamalkan, dia beramal bi ta'atillah, amal saleh sebagai bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, mukhlasan fi dzalika lillahi wahda la syarika lahu. Ikhlas beramal saleh karena Allah Subhanahu wa taala saja, tidak ada sekutu baginya. Ibadahnya ikhlas, tidak dikotori dengan kesyirikan. Lakinnahu ala amalin yakfuruhu kufran yukhrijuhu anil Islam. Namun dia pada satu amalan yakfuruhu kufran yukhrijuhu anil Islam, misalnya Yahudi dan Nasara. Tetapi dia berada satu amalan yang amalan itu adalah amalan kekufuran yang mengeluarkan dia dari Islam, berada dalam satu amal, amal kekufuran yang mengeluarkan dia dari Islam seperti Yahudi dan Nasara. Seperti Yahudi Nasara, jika abadullah atau tasaddaqu atau shamu tibawatillah wa darul akhirah. Seperti Yahudi Nasara, dia beribadah kepada Allah atau bersedekah atau dia puasa mencari wajah Allah dan negeri akhirah. Orang Yahudi Nasara orang kafir, tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, namun kadang dia beribadah, dia mengikhlaskan ibadah itu kepada Allah, bersedekah karena Allah Subhanahu wa taala, atau dia puasa karena memang itu ibadah-ibadah yang juga ada dalam kitab mereka. Ada perintah untuk beribadah kepada Allah, ada perintah untuk bersedekah, ada perintah untuk berpuasa, dia lakukan mencari wajah Allah dan negeri akhirat supaya dimasukkan ke dalam, nah, al-jannah. Mereka meyakini juga ada jannah. Mereka beribadah kepada Allah. Mereka puasa karena mengharapkan jannah. Namun dia pada satu amalan yang mengeluarkan dia dari Islam. Bukan muslim, dia kafir. Maka amalan-amalan itu tidak bermanfaat. Bagaimanapun besarnya amalan-amalan saleh orang kafir, maka tidak akan memberikan kemanfaatan kepadanya sedikit pun, sekalipun dia membangun masjid, beribu-ribu masjid dia bangun, dia ikhlas supaya dia dimasukkan dalam jannah, maka tidak akan mendapatkan pahala. Wa mithlu, dan juga semisal, kathir min hadhi ummah alladziina fiihim kufrun, kebanyakan dari umat ini fiihim kufrun, yang termasuk kekufuran, aw syirkun akbar yukhrijuhum min al-islam bil kulli, atau dia melakukan suatu kesyirikan akbar yang mengeluarkan dari Islam. Ini ada, dia ikhlas beribadah kepada Allah, masjid tidak pernah ketinggalan jamaahnya, salat berjamaah di masjid ikhlas, suka beri atau membantu orang fakir miskin, puasa, bahkan puasa Daud, tajaba dia datang ke kuburan, minta ke kuburan, jika belum beli untuk kuburan. Ini semua adalah amalan syirik, amalan yang mengeluarkan orang dari Islam, maka tidak bermanfaat. Maka amalan-amalan saleh yang dilakukan itu kubur, dihukum oleh kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lain asyraf salih batonna amal istat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kamu berbuat syirik, sungguh lah batonna amal. Amal-amal itu batal. Amal-amal itu gugur. Ikhlas, beribadah. Tapi satu ketika dia datang kuburan, minta kepada kuburan, maka amal-amal soleh yang tadi dia lakukan gugur, tidak dinilai Allah Subhanahu wa ta'ala. Keluar dari Islam bil kulliyah. Jika Allah ta'atan khalifatan, jika mereka mengkaji Allah dengan ketaatan yang murni, yuridu nabi Allah, dia mengendaki pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala di dari akhirat, lakinnahum ala amalin tukhrijuhum min Islam, tapi dia melangkah satu amal yang mengeluarkan diri mereka dari Islam. Maka dia ada manfaatan. Atau bukan kesyirikan, tapi dia cabang-cabang kufuran, seperti mencela Allah Subhanahu wa ta'ala, mencela Rasulullah SAW, mengolok-olok ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, ini amalan kufuran yang mengeluarkan pelaku dari Islam. Qul billahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tahtaziun la ta'adziru fattakhartum ba'da imanikum. Man mengatakan qul billahi wa ayat, apakah dengan Allah dan ayatnya dan rasulnya kalian berolok-olok? Enggak usah cari alasan. Fattakhartum, sungguh kalian telah kafir, ba'da imanikum, telah kalian beriman kepada Allah. Mengamalkan satu amalan yang menurunkan mereka dari Islam, matamna kubul amali, dan menghalangi diterimanya amal-amal mereka. Fahadun nau ayadun fadzakar fiyajil ayat al-anas bin Malik wa gairihi. Dan jenis ini, jenis yang keempat ini juga disebutkan al-anas bin Malik terkait dengan penafsiran ayat ini. Wa kana salaf yakhafuna minha, dan para salaf sangat takut darinya. Yakhafun, mereka takut. Para salaf bahkan mengatakan, sebagian mereka mengatakan para salaf, law a'lamu anna Allaha تقبل مني سجدة واحدة لتمنيت الموت. Kalau sekiranya aku mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala diterima. Taqabbal minni sajdatan wahidah, menerima dari satu sujud saja. Kepadanya la tamannitu al-maut, sungguh aku berangan-angan kematian. Kalau sekiranya Allah aku tahu Allah Subhanahu wa taala menerima dari itu satu sujud kepadanya, satu salat, kalau aku tahu Allah menerima, maka berangan-angan al-maut, berangan-angan supaya diwafatkan. Lian Allah yaqul, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, innama yataqabbalullahu minal muttaqin, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menerima minal muttaqin amal-amal dari orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Qanibuddin rahimani wa rahmatullah, ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan ini. Kita sebutkan sambung dulu. Subhanallah wa mahdik, ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah.